Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayol ikhwah, perbendengar setia radio Hang FM dimanapun antum berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Muslim Fashional di edisi hari ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, insyaAllah di pagi hari ini kita akan ikuti kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Qudamah yang akan beliau sampaikan secara langsung dari Seluruh Dua Batu Aji. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sana. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kita Ustaz di pagi hari ini, Ustaz akan membahas sebuah kitab apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, sahabat hang dimanapun antum berada, bahwasannya pada pagi hari ini beliau akan memulai kajian beliau dari pembahasan kitab syarah akidah, yaitu Usul Salasah. Dan semoga saja ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kami persilakan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين walaupun muslimat, para pendengar di Hang yang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita bersama, sehingga pada kali ini kita bisa membaca yaitu kitab para ulama kita, yang insyaallah kali ini kita akan membahas kitab Al-Usul As-Salasah. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati kita di dalam tetap beribadah kepadanya semata. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Risalah Al-Usul Salasah, ya, karya ini yang dikarang oleh atau ditulis oleh seorang para ulama kita yaitu Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Yang mana pada risalah ini ya mencakup semua permasalahan tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan juga masalah walak dan barak dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ya ilmu tauhid, ya, yang merupakan ilmu yang paling mulia dan utama. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar yang Hang FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk kepada perkataan syekh ini, ya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal ya secara singkat ya tentang penulis buku ini. Ya, beliau adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Ya, dia dari kabilah Bani Tamim. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di kota Uyainah. Ya, beliau mempelajari ilmu-ilmu dasar di kota tersebut. Beliau mempelajari Al-Quran Karim dan sudah menghafalnya sebelum beliau menginjak umur 10 tahun. Kemudian beliau mempunyai pemahaman yang tajam, ya, kepintaran dan kecerdasan, serta cepat dalam menghafal. Ya, terkumpul pada diri beliau antara keutamaan yang telah disebutkan tadi dengan warisan ilmiah dan pendidikan yang Islami, ya, di tengah keluarganya. Dan juga kakeknya adalah seorang alim ulama, ya, dan ayah juga termasuk hakim di kota Uyainah. Jadi beliau menimba ilmu dari para ulama di kampungnya. Kemudian beliau mengembara mencari ilmu ke Hijaz, kemudian ke Yaman, ke Basrah. Kemudian beliau mengumpulkan berbagai ilmu serta hafal berbagai matan dan banyak membaca buku-buku hadis, tafsir, ya, usul, dan memberikan perhatian yang khusus terhadap karya-karya Syekh Islam Ibn Taimiyah. Dan juga beliau, ya, berguru kepada, memberikan perhatian juga kepada karya-karya muridnya Syekh Islam Ibn Taimiyah, yaitu Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Jadi beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran, ya, berdua, pemikiran Syekh Islam Ibn Taimiyah dan juga pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dan juga beliau mengambil pedoman dari pendapat-pendapat mereka yang mempunyai pengaruh besar dalam dakwah dan manhaj beliau. Al-akhwan wal akhwat, para pendengar radio Hang ya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas, ya, biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Malah kita sama-sama simak, ya, kita baca tulisan beliau ini. Beliau memulai kitab ini atau mulai risalah ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi risalah ini, atau beliau memulai dengan basmalah atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena untuk mengikuti kitab Allah atau mencontoh kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dimulai, ya, dengan kata bismillah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab, ya, awal turunnya wahyu, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya, dari Muhammad kepada pembesar negara Rom, Heraklius, ya, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau menulis risalahnya atau menulis surat-suratnya kepada para raja, maka beliau memulai surat tersebut dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis, ya, yang menganjurkan atau hadis qauliyah dalam masalah basmalah ini, ya, seperti dalam hadis dikatakan, ya, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahi fahu abtar. Ya, dikatakan setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut terputus. Namun banyak perbincangan dalam oleh para ulama hadis bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama. Jadi anjuran mulai dengan kata bismillah, ya, dapat ditetapkan dengan melalui dua perkara. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan basmalah. Yang kedua, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika memulai suratnya dengan memulai suratnya kepada para raja. Kemudian malah kita sama-sama syarah terjelaskan apa makna dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Penulis mengatakan bismillah ini adalah, ya, bentuk kata jar dan majrur yang berkaitan dengan kata yang tersembunyi, ya, berupa kata kerja yang diakhirkan. Dan menurut kaidah bahasa Arab, seharusnya jar majrur berkaitan dengan kata tersembunyi yang telah mendahulinya. Namun untuk basmalah atau kata bismillah ini, kata tersembunyi itu terletak setelahnya untuk mengambil berkah dari memulai sesuatu dengan basmalah. Ya, adapun jenis kata yang tersembunyi ini disesuaikan dengan tempatnya, ya. Bagi yang sedang membaca, maka kata yang tersembunyi adalah bismillahi aqra. Ya, dengan nama Allah aku membaca. Ya, misalnya bagi yang sedang menulis, ia mengatakan bismillahi aktub. Ya, dengan nama Allah aku menulis. Ya, begitu halnya dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Jika ia berkata bismillahi aktub, berarti ia telah dimulai dengan membaca basmalah. kalau sekiranya ia mengatakan aktubu bismillah, berarti tidak dimulai dengan basmalah. Oleh karena itu, ya, jar wal majrur tersebut berkaitan dengan kata kerja yang tersembunyi yang diakhirkan. Yang dimaksud dengan nama Allah yaitu mencakup Allah, ya. Jadi bismillah Allah, ya, di sana ada kata-kata Allah. Jadi yang dimaksud dengan nama Allah di sini yaitu mencakup semua nama-nama Allah Ta'ala. Dan lafaz jalalah Allah adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus untuknya, yaitu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya disembah dengan rasa cinta, ya, yang disembah dengan mahabbah, cinta dan pengagungan. Kemudian perkataan penulis itu Ar-Rahman. Ya, ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana artinya adalah yang mempunyai rahmat yang luas. Kemudian juga kata Ar-Rahim adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya rahmat, yang terus-menerus yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Salah seorang para ulama kita, yaitu Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia berkata dalam kitabnya Badail Al-Fawaid bahwasanya Ar-Rahman itu Maha Pengasih menunjuki sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya, dan Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang, sifat yang berkaitan dengan objeknya, yaitu yang disayangi. Jadi yang pertama sifat zat dan yang kedua sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Yang pertama menunjukkan sifatnya yang pengasih, dan yang kedua menunjukkan bahwa Dia menyayangi makhluk-makhluk dengan memberikan rahmatnya. Ya, jika kita ingin memahami sifat ini, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan adalah Dia Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Dan juga dalam firman lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu bihim ra'ufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Yaitu dalam surah At-Taubah ayat 117. Jadi di sini tidak ada disebutkan, ya, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran Rahmanu bihim, ya, tidak ada disebutkan kata-kata Rahmanu bihim. Jadi dari situ dapat diketahui bahwa Ar-Rahman artinya Dia bersifat pengasih, dan Ar-Rahim ialah Dia bersifat penyayang dengan memberikan rahmatnya. Itulah perkataan daripada yaitu Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Badail Al-Fawaid. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, i'lam rahimakallah. Ya, i'lam rahimakallah. Yang artinya ketahuilah, ya, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa penulis, ya, rahimahullah taala untuk para pembaca kitab ini. Ya, yang menunjukkan kecintaan dan belas kasih beliau kepada para pembaca. Ya. Sesungguhnya beliau menginginkan kebaikan untuk para pembaca, ya. Syekh rahimahullah taala sering, ya, memakai ungkapan seperti ini, ya. Misalnya beliau berkata, i'lam, ya, ketahuilah, ya, semoga Allah merahmatimu, yaitu i'lam rahimakallah. Dan juga dalam buku-buku yang lain juga beliau mengatakan, yaitu i'lam, ketahuilah, semoga Allah memberimu keteguhan untuk mentaatinya. Ya, kemudian aku mohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, menjagamu dunia dan di akhirat. Jadi kalimat kata i'lam di sini yaitu artinya ketahuilah, ya, disebutkan untuk mengingatkan dan untuk menarik minat pendengar untuk memperhatikan apa yang akan dikatakan. Ya, ini merupakan salah satu metode untuk mendapatkan ilmu serta bersiap-siap untuk menerima ilmu yang akan diberikan. Oleh karena itu, ya, sepantasnya bagi orang yang berbicara di depan khalayak ramai, di depan orang banyak, agar menggunakan retorika yang dapat memfokuskan konsentrasi pendengar, ya, kepada pembicaraannya. Ya, karena biasanya, ya, para pendengar membutuhkan sesuatu yang dapat memfokuskan konsentrasi dan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu-waktu memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Ya, sebagaimana katakan, ya, maukah kalian aku berikan atau maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar? Dan juga di antara perkataan Rasulullah, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ya, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan riba? Ya, wa ma adraka ma riba? Ya. Jadi maksud beliau melontarkan pertanyaan ini, ya, agar para pendengar bersiap-siap untuk memperhatikan apa yang akan dikatakan kepada mereka. Jadi hal ini termasuk metodologi dalam memilih kalimat pendahuluan yang pantas untuk memulai sesuatu pembicaraan. Ikhwanu fiddin, para pendengar Raudhah FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan penulis i'lam rahimakallah semoga Allah merahmatimu, itu lafaznya berbentuk jumlah khabariyah. Ya, jadi Allah telah merahmatimu. Namun bermakna insya'iyah, yang artinya, ya, karena maksudnya untuk mendoakan si pelajar agar mendapat rahmat, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, kemudian memberimu taufik, ya, serta menjagamu pada masa yang akan datang. Jadi inilah pengertian rahmat jika disebut sendirian. Namun jika kata rahmat, ya, disertai pula dengan kata maghfirah, ya, yaitu ampunan, maka maksud dari ampunan adalah bagi dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan rahmat adalah untuk mendapatkan taufik, kebaikan, dan keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ya. Saya mengatakan sesungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari empat masalah. Ya, seorang lagi bahwasanya annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Bahwa sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Al-ula al-ilmu. Yaitu al-ilmu, yaitu mempelajari ilmu. Jadi perkataan penulis ini wajib, yaitu wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Yang pertama al-ilmu. Jadi yang masuk dengan wajib di sini adalah wajibul ain, yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Muslim yang sudah mendapat beban hukum atau mukallaf. Jadi ta'allum, ya, ta'allum artinya yaitu mencari ilmu. Nah, sedangkan ilmu adalah mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Ya, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Perlu kita ketahui wahai kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu di sini yaitu ilmu syar'i. Yaitu ilmu sesuatu yang hukumnya fardu ain untuk mempelajarinya. Yaitu segala ilmu yang dibutuhkan oleh para mukallaf, itu orang-orang yang sudah terkena kewajiban syariat dalam permasalahan agamanya. Ya, seperti ilmu landasan keimanan, ya, syarat syariat Islam, perkara-perkara haram yang harus dihindari, hal-hal yang dibutuhkan dalam bab muamalah, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak sempurna. Seperti yang tidak sempurna, ya, sesuatu kewajiban kecuali dengan perkara tersebut. Maka wajib, ya, untuk juga mempelajarinya. Dikatakan bahwasanya Imam Ahmad berkata bahwasanya wajib hukumnya mencari ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat menegakkan agamanya. Ya, beliau ditanya seperti apa misalnya, ya, ya Syekh? Maka beliau mengatakan bahwasanya sesuatu yang wajib ia ketahui seperti yang berkaitan dengan salat, ya saum, puasa dan masalah-masalah lainnya. Jadi wajib bagi seorang muslim ya untuk mempelajari apa-apa yang harus ia lakukan dalam agamanya. Ya misalnya yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah. Ya juga ia harus bertanya kepada seorang yang alim dan tidak boleh berpaling dari apa-apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hendaklah ia menerima nasihat dan saran serta mentaati kebenaran. Ya seperti itulah karakter seorang mukmin yang tulen. Adapun ilmu yang hukum yang pelajarinya atau ilmu yang hukum pelajarinya fardu kifayah, ya seperti cabang-cabang fikih, ya cabang-cabang fikih secara detail, ya dengan pendapat-pendapat para ulama, ya perselisihan dan perdebatan mereka. Hal ini tidaklah wajib diketahui oleh setiap muslim, ya. Jika ada salah seorang ulama yang mengetahuinya, maka bagi yang lain hukum mempelajarinya adalah sunnah, artinya tidak wajib. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya seorang untuk menuntut ilmu, ya sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Para pendengar rahang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini Syekh mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal ma'rifat nabiyyih, mengenal nabinya. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi Syekh rahimahullah taala telah mentafsirkan, ya telah menafsirkan maksud dari ilmu yang harus dipelajari. Ya, di antaranya itu perkataan beliau yaitu mengenal Allah, ya mengenal Rasulullah yaitu nabinya, dan mengenal din Islam beserta dalil-dalilnya. Jadi Syekh rahimahullah taala mengkhususkan tiga perkara ini ya karena ketiganya merupakan landasan utama yang mana Islam tidak tegak kecuali dengan di atasnya. Dan seorang hamba akan ditanya tentang tiga perkara ini dalam kuburannya. Ya, seorang manusia jika sudah mengetahui Rabbnya, nabinya dan agamanya dengan dalil-dalil serta sempurna agamanya, inilah ilmu syar'i yang harus diketahui. Kemudian perkataan rahimahullah taala dia mengatakan ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah merupakan landasan dalam agama Islam. Ya. Tidaklah seseorang dikatakan menganut Islam, menganut agama Islam dengan sebenarnya, ya kecuali harus mengenal Allah terlebih dahulu. Ya, dengan mempelajari ayat-ayat syar'iyyah ataupun dengan mempelajari ayat-ayat al-kauniyah. Yaitu dengan mempelajari kitab Allah, ya ayat syar'iyyah itu kita mempelajari ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mempelajari ayat-ayat kauniyah yaitu mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam Al-Qur'an wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk memperhatikan ciptaan-ciptaannya, memperhatikan makhluk-makhluknya, ya supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ya, dari konsekuensi dari kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwasanya kita harus ya menerima syariat, tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan penulis yaitu ma'rifatun nabiyyih, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada seorang mukallaf. Ya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unsur pokok dalam agama ini. Ya, karena beliau adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengenalan ini melazimkan seorang, ya, pengenalan ini melazimkan seorang untuk ya menerima, ya, agar mereka menerima semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana ya mereka juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya meninggalkan segala larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil ya yang terdapat dalam Al-Qur'an ya yang menunjukkan seorang itu harus patuh terhadap, tunduk terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Bahwasanya perkataan seorang mukmin apabila mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya supaya ya supaya Rasulullah menghukumi mereka, ayyakulu, hendaklah mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, terdapat dalam surah An-Nur ayat 51. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Apabila fa in tanaza'tum, apabila terjadi perselisihan di antara kalian pada suatu permasalahan, ya di sini syai'in, ya di sini bentuknya adalah nakirah. Artinya sifatnya umum. Apa saja masalah yang kalian persisikan dalam masalah din ini, masalah agama ini, ya farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah kepada Allah. Ya, artinya kembalikan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Farudduhu ila Allah wa Rasul, dan juga kembalikan kepada Rasul. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal sekarang, maka kita kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ma'rifatu dinil Islam. Jadi perkataan ma'rifatu din Islam yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Jadi Islam ini memiliki dua makna, ya. Makna umum, ya, makna al-am wa makna al-khas. Jadi Islam ini memiliki dua makna, ya, makna umum dan makna khusus. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam ya beberapa dalil bahwasanya Islam ini dikhususkan untuk umat ini saja. Ya, ini makna Islam, yaitu Islam ini hanya dikhususkan untuk umat ini saja, artinya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil lain menunjukkan bahwasanya Islam ini sudah ada pada syariat-syariat sebelumnya. Ya. Untuk memperjelas permasalahan ini kita nukilkan yaitu perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mengomentari bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah ya pengertian Islam secara umum, yaitu ta'abbud, ya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyungutukannya. Inilah makna Islam secara am, yaitu secara umum. Jadi ini adalah agama para anbiya, ya, para rasul. Jadi ini Islam ini adalah agamanya para nabi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Taurat dan Bani Israel, yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyuruh, yang menyerah diri kepada Islam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para nabi, ya, dari Bani Israel dengan Islam, yaitu aslamu. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan khusus untuk umat ini saja. Jadi Allah Ta'ala juga menyebutkan, ya, dalam surah lain bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, yang artinya, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka bertawakallah kepadanya saja, ya, jika kamu benar-benar orang-orang yang berserah diri. Artinya Islam. Dan juga perkataan, ya, anak-anak Nabi Ya'qub, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat, ya, Al-Baqarah, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, mereka mengatakan, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Inilah makna Islam secara am, yaitu secara umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama lagi bahwasanya makna Islam secara khusus yaitu agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan agama terakhir dan tidak diterima agama apapun selain Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa may yabtaghi ghayra Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa mencari agama Islam, ya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi, ya, para pengikut para rasul, ya, mereka adalah, ya, adalah muslim, orang Islam pada zaman rasul-rasul tersebut. Ya, jadi orang-orang Yahudi, ya, muslimuna fi zamani Musa, mereka adalah orang-orang Islam pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan juga orang Nasara, ya, mereka merupakan orang muslim pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Namun, ya, hina ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak mau menerima, artinya mereka ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah mereka dikatakan orang yang mukmin atau orang yang Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa manfaat, yang akan membawa manfaat kepada pemeluknya. Ya, banyak sekali dalil yang dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya innad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Ya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi dari ayat di atas dapat diambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridai Islam sebagai agama umat ini, dan ini adalah pengertian Islam secara khusus. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar radio Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kemudian perkataan penulis, yaitu perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu bil adillah. Ya. Ya, maksud dengan bil adillah, yaitu jamak dari kata dalil. Bentuk jamak dari kata dalil. Jadi, lafaz dalil adalah fa'il bermakna ad-dalalah. Artinya petunjuk. Jadi, dalil artinya petunjuk untuk mencapai hal yang diinginkan. Ya. Dalil artinya petunjuk untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi dalil tersebut, ya, dalil ini terbagi dua. Yaitu syam'iyah, yaitu yang ditetapkan dengan dalil wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Atau akli, argumentasi logis. Ya, yaitu yang diketahui melalui hasil penelitian dan pengamatan. Jadi dalil ini ada dua. Soalan lagi, bahasanya dalil ini ada dua. Yang pertama syam'iyah, yang ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian dalil akli atau argumentasi itu ditetapkan dengan diketahui dengan melalui penelitian dan pengamatan. Jadi dari perkataan Syekh di sini menunjukkan bahwasanya atau mengisyaratkan bahwasanya, ya, tidak boleh bertaklid, ya, dalam masalah akidah. Ya, tidak boleh bagi seorang Muslim bertaklid dalam masalah akidah. Ya, dan bahwasanya kita wajib memiliki pengetahuan tentang agama Islam dengan dalil-dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' para ulama. Itulah poin yang pertama, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui perkara yang pertama, yaitu al-ilmu, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din Islam bil adidah, yaitu al-ilmu. Mengetahui Allah, mengetahui nabinya, kemudian mengetahui din Islam dengan dalil. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh yang kedua, yaitu as-saniyah al-amalu bih, yaitu mengamalkannya. Ya, mengamalkan ilmu yang kita tuntut tadi. Jadi beramal, ya, dengan ilmu tersebut merupakan ilmu tidak akan dicari. Jadi ilmu yang kita cari tersebut, ya, tidaklah kita cari kecuali untuk diamalkan. Ya, yaitu mengubah ilmu tersebut menjadi sebuah perilaku yang nyata. Ya, merubah suatu perilaku yang tercermin dalam setiap tindak tanduk dan pemikiran seorang manusia. Ya, di dalam nas-nas syariat terdapat kewajiban mengamalkan ilmu. Ya, dan pengaruh ilmu tersebut terlihat dalam diri, ya, para penuntut ilmu. Dan juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, dan mereka tidak membenahi diri mereka, ya, sebelum memperbaiki orang lain. Ya, nas-nas tersebut tentunya sudah, ya, diketahui atau dikenal dan sudah dimaklumi. Ya, dan juga dikatakan bahwasanya al-ilmu secara hakikatnya itu, al-amal secara hakikatnya itu adalah samratul ilm. Itu buah daripada ilmu itu. Ya. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, "Faman 'amila bila 'ilmin faqad syabaha an-nasara." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, sungguh dia telah menyerupai yaitu Nasara, Nasrani. Ya, barang siapa man 'alima wa la ya'mal faqad syabaha al-yahud. Ya, barang siapa yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya tadi, faqad syabaha al-yahud, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahud. Dan juga terdapat perkataan yang bagus dari para ulama kita, yaitu Al-Fudail bin Iyad. Dia mengatakan bahwasanya seseorang alim, ya, tidak dikatakan jahil sebelum ia mengamalkan ilmunya. Ya, jika ia mengamalkannya, maka barulah ia dikatakan seorang alim. Ya, seorang lagi bahwasanya ada perkataan daripada seorang ulama itu Al-Fudail bin Iyad, dia mengatakan bahwasanya seorang alim tidak dikatakan jahil sebelum ia mengamalkan ilmunya. Ya, jika ia telah mengamalkan ilmunya tadi, maka barulah ia dikatakan sebagai seorang yang alim. Ya. Ucapan ini mengandung makna yang dalam, ya. Karena jika seorang mempunyai ilmu namun tidak diamalkan, maka ia tetap dikatakan jahil. Dikatakan seorang yang bodoh. Jadi seorang tidak dikatakan ulama yang tulen kecuali jika ia mengamalkan ilmunya. Kemudian amalan adalah merupakan hujjah bagi seorang, ya, merupakan sebab mapannya ilmu tersebut pada dirinya. Oleh karena itu, ya, kita mendapatkan seseorang yang mengamalkan ilmunya dapat mengingat ilmu tersebut dengan baik. Ya, adapun orang-orang yang tidak mengamalkan, maka ilmu tersebut akan dengan mudah terlupakan. Ya. Dan juga berkata sebagian ulama salaf, ya, dengan beramal dapat membantu kami dalam menghafal hadis. Ya, dengan beramal dapat membantu kami dalam mengamalkan hadis. Juga sebagaimana dikatakan sebagian ulama, ya, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ya, dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua ilmunya. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah hadis. Ya, padahal ini adalah tidak benar demikian. Ya, tetapi ini adalah asar. Ya, perkataan ini merupakan asar yang disebutkan Syekh Islam rahimallahu taala. Jadi Allah akan mewariskan ilmu yang belum ia ketahui. Maknanya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keimanan. Ya, Allah akan menerangi basyirahnya, petunjuknya, serta akan membukakan untuknya berbagai cabang ilmu. Ya, oleh karena itu, ya, kita mendapatkan seorang yang alim, yang beramal akan menambah ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berkahi waktu dan ilmunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah petunjuk kepada mereka, dan memberikan kepada mereka itu balasan, yaitu ketakwaannya. Ya, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 17. Berkata Lima As-Sakhani, dia mengatakan bahwasanya Allah akan menambahkan keimanan. Ya, Allah akan menambahkan ilmu dan pengetahuan mereka dalam agama. Yakni bahwasanya orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang baik, ya, beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintahkan, akan bertambah keimanannya, akan bertambah keilmuannya dan pengetahuannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebagaimana ditafsirkan dalam tafsir beliau itu Fathul Qadir. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah bagi seorang muslim, ya, mengetahui pentingnya pengamalan, ya, pentingnya mengamalkan ilmunya. Ya, karena seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan menjadi, ya, penghujat dirinya. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis sendirikan oleh dikeluarkan melalui jalur Abu Barzah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu qadamu ibni Adam yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i wa minha wa an ilmihi madha 'amila fihi." Bahwasanya seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat hal. Di antaranya yaitu tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan darinya. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi, ya, hadis ini tidaklah dikhususkan untuk ulama saja. Ya, sebagaimana difahami oleh sebagian orang awam, Ya, tetapi hadis ini adalah untuk semua orang yang telah mengetahui suatu perkara. Ya, maka hujjah telah ditegakkan terhadap orang tersebut. Jika seorang mendengar ceramah atau mendengar khutbah Jumat yang mengandung peringatan untuk menjauh maksiat yang ia lakukan, berarti ia telah mengetahui bahwa maksiat yang telah ia lakukan hukumnya adalah haram. Inilah yang dikatakan ilmu. Jadi ilmu atau hujjah ya telah tegak atas orang tersebut. Ia telah tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Bahwasanya Al-Qur'an adalah hujjah untukmu dan juga dapat menghujatmu. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Syekh As-Salisah, itu perkataan yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih, mendakwakannya atau mendakwakan ilmu yang kita tuntut tadi. Mendakwakannya yaitu menyeru ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyerukan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya min syari'atillah taala. Dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-da'wah ini merupakan ya wazifah, merupakan tugas para rasul dan pengikutnya. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya. Ketahuilah inilah jalan agamaku. Dan aku orang dan inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti ya mengikuti atau mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Dengan basirah. Jadi karena manusia jika sempurna ya mereka mengetahui mereka mengetahui ilmiahnya atau mengetahui agama-agama Allah dinullah ya secara sempurna, kemudian mereka amalkan agama ilmu tersebut, maka ia akan berusaha untuk membagi kebaikan tersebut kepada orang lain ya guna ya mereka mengikuti ya tugasnya para rasul. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ad-da'wah merupakan tugas para rasul dan para pengikutnya. Dikatakan oleh Al-Syekh Al-Utsaimin bahwasanya hendaklah seseorang berdakwah tersebut ya di atas basirah, yaitu di atas petunjuk. Jadi makna basirah ini ya dikatakan bahwasanya takunu fima yad'u ilaihi bi ayyakun da'iya 'aliman bil hukm syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wa wa fi halil mad'u. Jadi makna basirah di sini bahwasanya orang yang dai tersebut, orang yang berdakwah tersebut, mereka terlebih dahulu harus alim. Ya, terus mereka alim terhadap hukum-hukum syar'i. Kemudian yang kedua, dia harus tahu tata cara dakwah tersebut. Ya, yang ketiga, dia harus tahu keadaan mad'unya. Orang yang didakwahkan, para audiennya, mereka harus mengetahui keadaan mereka. Inilah makna basirah tersebut. Jadi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya adalah perkara yang agung dan besar pahalanya. Ya, sebagaimana Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Jadi demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah فوالله bahwa Allah memberi hidayah kepada seorang melalui tanganmu atau melalui dakwamu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan dakwah merupakan perantara untuk perbaikan dan pembinaan. Ya, bahwasanya tidak akan dapat dipetik hasilnya. Bahwasanya ilmu tersebut tidak akan bisa dipetik hasilnya melainkan jika si da'i mempunyai karakter, ya, yang menjadi sebab diterimanya dakwah. Dan juga akan mempengaruhi atau terlihat pengaruhnya dakwah tersebut. Ya, jadi seorang da'i itu, ya, seorang pendakwah, seorang khatib, seorang da'i, mereka harus memiliki beberapa karakter. Yang mana dengan karakter tersebut mereka akan bisa memberikan hasil, ya, dari dakwah tersebut. Jadi di antara karakter yang harus dimiliki oleh seorang da'i, yang pertama itu at-taqwa. Ya, maksud di sini takwa di sini itu mencakup semua makna yang berkaitan dengan ia, ya, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangannya serta menghiasi diri dengan sifat-sifat ahlu iman. Ini yang maksud dengan takwa. Kemudian karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai yaitu ikhlas. Ya, hendaklah dalam berdakwah mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah dalam berdakwah hanya mengharapkan wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat baik kepada makhluknya serta menjauhi sifat, ya, sifat yang menjauhi segala sifat, ya, supaya ingin terlihat lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dan meremehkan orang yang dakwai dengan menganggap bahwasanya mereka sebagai orang jahil dan serba kekurangan. Nah, jadi kita dalam berdakwah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian di antara karakter yang harus dimiliki oleh seorang dai yaitu al-ilmu. Ya, hendaklah seorang dai mempunyai ilmu tentang apa yang ia dakwakan. Ya, serta mempunyai pemahaman dari kitab, yaitu dari kitab Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah para salafus saleh. Kemudian karakter yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang dai yaitu lapang dada dan dapat mengendalikan diri di saat sedang marah. Ya, karena yang menjadi medan dakwah adalah dada dan jiwa manusia yang tentunya mempunyai tabiat yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana berbedanya bentuk dan rupa manusia tersebut. Jadi hendaklah seorang dai tersebut harus lapang dada dalam menghadapi mad'unya. Kemudian yang kelima itu hendaknya memulai, ya, dakwah tersebut dengan hal-hal yang terpenting sesuai dengan kondisi lingkungan mad'unya. Ya, seperti masalah-masalah akidah, usuluddin, ya, pokok-pokok agama. Ya, menempati tempat-tempat yang terpenting, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ya, kata Muaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, hendaknya perkara yang pertama sekali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Itu persaksian bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Para pendengar yahangnya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang dai bahwasanya, ya, di dalam dakwahnya tersebut ia harus menempuh metode, ya, yang ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 125. Jadi maksud kata al-hikmah di sini yaitu mengetahui kebenaran sekaligus mengamalkannya. Ya, mengamalkannya dan benar dalam perkataan dan perbuatan. Ya, ini semua tidak akan didapati kecuali dengan memahami Allah Subhanahu wa taala, ya, memahami fikih syariat Islam dan hakikat keimanan. Ada pun maksud dari kata al-mau'izatul hasanah itu perintah, ya, dan larangan yang disertai dengan dorongan, ancaman dan berkata lembut, ya, serta antusias dalam memberikan pengarahan. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, artinya yaitu tempuhlah jalan yang kira-kira akan mendapat sambutan, yakni tetap teguh memegang kaedah dakwah. Ya, menjauhi diri dari reaksi-reaksi spontan yang negatif serta tidak terjebak mendahulukan permasalahan kecil daripada perkara yang lebih besar. Ya, agar dapat menormalisasikan waktu. Ya, menjaga kewibawaan diri dan kehormatannya. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar yang FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dakwah ini, ya, cara dakwah ini sangat banyak sekali. Ya, dakwah ini bukan hanya di masjid-masjid saja. Ya, cara dakwah banyak sekali. Ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui khutbah. Ya, kemudian ceramah agama, di antara juga dengan cara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengisi halaqah-halaqah ilmi, majlis-majlis ilmu, atau dengan cara menulis, ya, menulis atau menulis makalah-makalah atau buku-buku kecil, ya, dan banyak sekali cara-cara dakwah, ya, baik itu dengan merekam kajian-kajian, ya, menyampaikan dakwah tersebut lewat televisi, radio, ya, dan lain sebagainya. Jadi dakwah, cara dakwah itu adalah sangat banyak sekali. Ya, tidak hanya sebatas, ya, dengan cara pergi ke sana, pergi 3 hari sana sini. Ya, tidak. Jadi cara dakwah itu banyak. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan perkataan Syekh yang keempat yaitu ar-rabi'ah, as-sabru 'alal adza fih. Ya, bersabar atas segala gangguan yang dialami, ya, karenanya. Jadi perkataan penulis di sini yang keempat itu bersabar atas gangguan yang dialami, yaitu perkara yang keempat ini adalah, ya, bersabar atas gangguan yang dihadapi ketika menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaklah seorang dai bersabar atas gangguan yang dia terima dari masyarakat. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya, ya, dada dan jiwa masyarakat tersebut berbeda-beda. Watak-watak mereka berbeda, sebagaimana berbedanya kepala mereka. Ya, ketahuilah bahwasanya menyakiti para dai, ya, ini merupakan tabiat manusia, ya, sejak dulu. Ya, sebagaimana kita lihat sejarah bahwasanya berapa banyak, ya, nabi, para anbiya, mereka disakiti ketika mereka menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada mereka dicaci maki, ada di antara mereka dipukuli, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kuzzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya telah dustakan, ya, rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami, itu pertolongan terhadap, ya, para anbiya tersebut. Ya, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 34. Jadi, ya, seorang da'i wajib bersabar dalam berdakwah, ya, dan tidak menghentikannya. Ya, sabar atas segala penghalang dakwanya. Dan sabar terhadap gangguan yang ia dapati. Ya, karena seorang da'i, ya, meminta masyarakat agar mengendalikan syahwat dan keinginan mereka serta melepaskan kebiasaan-kebiasaan kaumnya. Dan melaksanakan hukum Allah, baik perintah maupun larangannya. Ya. Namun kebanyakan manusia tidak mengimani, ya, manhaj ini. Jadi oleh karena itu, mereka mengerahkan segala potensi untuk menghalangi dan merangi para juru dakwah ini dengan berbagai jenis senjata. Ya, mereka lemparkan subuat-subuat, memberikan fitnah-fitnah kepada da'i. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya aqimish shalah kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya kesudahan yang baik untuk orang yang berdakwah atau orang yang bertakwa, dan dia telah menetapkan pertolongan bagi para penyuruh kebenaran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk jannah? Afahasibatum anta dakhulul jannah? Padahal, belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Ya, serta digoncangkan untuk berbagai macam cobaan. Sehingga perkataan Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Al-ikhwan wal-akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya sabar ini terbagi tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Ya, bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah. Ya, bersabar meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu asabru ala aqadirillahi. Ya, bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, bagi setiap da'i atau bagi setiap penuntut ilmu, ya, seharusnya mereka itu, ya, seyogyanya mereka bersabar dalam berdakwah, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Wad-dalilu qawlu ta'ala. Wal-asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri. Ya, dalilnya, maksud dalil di sini, dalil empat perkara tersebut yang kita bacakan tadi. Ya, perkara yang pertama, al-ilmu, al-amal, wad-da'wah, kemudian as-sabru. Jadi dalil empat perkara tersebut yaitu dalam surah, terdapat sebagaimana dalam surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal-asri, ya, di masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihati. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Dan mereka, ya, menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi dalam, ya, dalam menetapkan keempat perkara ini, yaitu al-ilmu, al-amal, wad-da'wah, wasabru, jadi penulis berdalil dengan satu surat, ya, yang agung. Ya, dan tidak lebih dari tiga ayat, yaitu surah Al-Asr. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, itu surah Al-Asr. Jadi dalil perkara yang pertama dan kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yaitu perkara ilmu dan amal. Ya, saya mengambil dalil, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ya, karena keimanan tidak akan benar, dan amalan tidak dianggap soleh kecuali jika berdasarkan ilmu. Ya, sehingga dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Ya, di atas ilmu. Adapun dalil perkara yang ketiga, yaitu perkara ad-da'watu ilaih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq. Ya. Saling menasihati ya dalam kebenaran. Dan dalil perkara yang keempat itu as-sabar, wa tawasau bis sabar. Ya, saling menasihati ya atau menetapi dalam kesabaran. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, ini adalah bentuk kata sumpah. Ya. Yang dimaksud dengan al asr yaitu zaman yang terjadi dalamnya peristiwa yang baik dan peristiwa yang buruk. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman. Ya, bersumpah dengan masa. Karena segala perbuatan dan tingkah laku manusia terjadi di dalam ruang lingkup masa tersebut. Masa adalah tempat manusia melakukan segala perbuatannya. Ya, jika perbuatannya baik, maka baik pula masanya. Ya, dan jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang jelek, maka jelek pula masanya. Maka sudah pantas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya al-ashr adalah waktu sore. Yakni penghujung siang. Ya, termasuk juga di dalamnya sholat asar. Akan tetapi pendapat pertama lebih mendekati makna ayat. Ya, yaitu masa. Yaitu pendapat yang pertama tadi adalah masa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jawaban sumpahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusrin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahwa manusia berada dalam kerugian. Ya, manusia berada dalam kerugian. Ya, jadi alif lam fungsinya adalah sebagai istiqraq dan sumul atau meliputi. Artinya mencakup semua jenis manusia. Ya. Semua manusia itu merugi. Ya. Dalilnya adalah pengecualian disebutkan dari sesudahnya, yakni bahwasanya manusia tanpa kecuali berada dalam kerugian. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Al-khusr, ya, kekurangan dan kebinasaan mereka, ya, kekurangan dan kebinasaan karena kehidupan seorang insan adalah modal utamanya. Ya, jika ia mati tanpa beriman dan beramal soleh, maka ia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian tersebut secara mutlak. Ya, tidak menerangkan jenis dan bentuk dari kerugian tersebut. Ya, boleh jadi jenis kerugian tersebut adalah kerugian di dunia dan akhirat serta luput darinya kenikmatan dan mereka dimasukkan ke dalam neraka atau rugi dari beberapa sisi saja. Jadi dari ayat di atas dapat diambil faedah bahwasanya kerugian tersebut bisa berupa kekufuran, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Ya, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan hapus segala amalamu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad khasira alladziina kadzabu bi liqa'illah. Ya, sungguh telah rugilah orang-orang yang telah mendustakan, ya, pertemuan dengan Allah, pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam jahannam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna hizbasyaitana humul khasirun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang rugi. Jadi, ya, mereka merugi. Ya, juga dikatakan di sini bahwasanya, ya, karena mereka sama sekali tidak saling menasihati dalam kebaikan dan justru bahu-membahu dalam kebatilan. Ya, tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan kebatilan. atau sama sekali tidak saling menasihati dalam kesabaran dan suka berkeluh kesah. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar Radio Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud surat tersebut adalah bahwasanya seorang insan selalu berada dalam kerugian walaupun mempunyai harta, walaupun mempunyai harta yang sangat banyak, mempunyai anak yang banyak, mempunyai kemampuan dan kehormatan yang tinggi, ya, kecuali mereka mempunyai empat karakter ini. Maka seorang insan hendaklah memperhatikan kondisi dirinya yang harus benar-benar yakin bahwa ia akan selamat dari kerugian kecuali melalui jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala, yaitu illal ladina amanu. Itu karakter yang pertama, itu orang yang selamat dari kerugian yaitu beriman. Bahwa jadi makna ayat tersebut yaitu itu kecuali orang yang beriman dengan perintah Allah. Yang termasuk dalam kategori iman adalah beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan para nabi, dan setiap yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dari keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian firmannya, wa'amilus salihat. Yang maksud dengan amal salih adalah sebuah perbuatan baik yang lahir maupun yang batin. Ya, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan hak-hak manusia, atau baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah yang dikerjakan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan pekerjaan tersebut harus benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan watawasau bis sabr, watawasau bil haq. Yang maksud dengan kebenaran ya dalam ayat ini adalah itu beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya. Menasihati dalam kebenaran. Ya, artinya menasihati dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian watawasau bis sabr. Ya. Bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar dalam melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak para hamba dan juga memenuhi para hak-hak hambanya. Ini semua memerlukan kesabaran. Ya, kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nafsu itu senantiasa menyuruh untuk berbuat jelek. Ya, maka hendaklah seorang insan menjaga kesabarannya agar jangan sampai terperosok dalam kedurhakaan. Al-ikhwan wal-akhwat, para pendengar Radio Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan ya perkataan terakhir daripada itu, qala Syafi'i rahimallahu taala, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Ya, Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya dalam surah ini niscaya telah cukup. Jadi makna perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada manusia suatu tuntunan dan jalan kecuali surah pendek yang hanya berisi 4 ayat ini, ya niscaya sudah cukup. Karena ayat ini merangkum jalan yang telah digariskan Allah taala, yang menuju keselamatan yaitu iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah 4 perkara yang dapat membuahkan keselamatan. Ya, seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa kecuali surah ini, niscaya mereka menginginkan petunjuk Allah Ta'ala, mengetahui bahwa tiada keselamatan melainkan dengan keimanan, ya, melainkan dengan beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini merupakan keajaiban. Ya, tidak ada yang dapat mengukurnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian Syekh mengatakan ya, wa qala al-Bukhari rahimallahu babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal, wa ad-dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Jadi Imam Bukhari mengatakan dalam bab ilmu, yaitu ba'al ilmu qabla al qawl wa amal, yaitu berilmu sebelum berkata dan berbuat. Adapun dalilnya, ya, maka ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, berilmulah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, wastaghfir li dhanbik, maka minta ampunlah kepada dan minta ampunlah bagi dosa-dosamu. Jadi, ya, perkataan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh tadi, ya, perkataan Imam Syafi'i dari dalil Al-Qur'an itu surah Al-Asr, yaitu perkataan dan juga perkataan Imam Syafi'i, ya, dan juga perkataan Imam Bukhari qabla al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya, dalilnya yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Jadi ini menunjukkan bahwasanya, ya, kita diperintahkan, ya, berilmu dahulu baru beramal. Ya, karena dalam Al-Qur'an mengatakan fa'lam, ketahuilah, ya, ketahuilah, berilmulah. Kemudian ini merupakan ilmu, diperintahkan kita untuk berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfir. Ya, beristighfarlah dari dosa-dosamu, ini merupakan amalan. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan suatu amalan, bentuk amalan. Jadi sebelum seseorang beramal, maka hendaklah mereka terlebih dahulu berilmu. Wallahu alam bissawab. Al-ikhwan wal akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita atau pembacaan Alkitab Al-Usul Salasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bermanfaat kita bersama dan menambah ilmu bagi kita bersama dan membuahkan barakah, ya, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengokohkan kita dalam menuntut ilmu dan memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu kita tadi. Malah kita tutup kajian kita pada kali ini dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.